Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, syahrul ibadah, syahrul maghfirah, bulan yang penuh barokah, bulan yang banyak hamba-hamba Allah kembali kepada Allah dengan melakukan ibadah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ana ingin menasihatkan untuk diri saya pribadi dan antum semuanya, hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Telah diketahui bahwasanya termasuk tujuan puasa yang paling agung yaitu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang wajibnya berpuasa, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi as-siyam merupakan penghubung atau pengantar seorang untuk menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam siam tersebut ada upaya untuk memaksa jiwa ini, menghancurkan jiwa ini, meninggalkan syahwat, ditekan jiwa ini untuk menjauhi syahwat. Inilah tujuan terbesar dari puasa, yaitu akan mengantarkan seorang untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. At-taqwa sebagaimana sudah kita ketahui bersama, definisi yang paling bagus dalam masalah ini yaitu definisi yang disampaikan oleh Talat bin Hubaid, ya, atau Talat bin Habib, beliau mengatakan at-taqwa amalun bi ta'atillahi ala nurin minallah roja'a rahmatillah atau roja'a thawabih wa tarku maksiatillah ala nurin minallah makhafata iqabih. At-taqwa definisinya yaitu mengamalkan amalan taat di atas nur minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di atas ittiba ar-rasul, bahwasanya itu adalah amalan taat berdasarkan ilmu, dan melakukan amalan taat tersebut karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri minallah, juga di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, di atas ittiba, bahwasanya amalan tersebut secara ilmu itu adalah amalan maksiat yang dilarang oleh Allah maupun Rasulnya. Meninggalkan maksiat di atas ilmu makhafata iqabih, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan at-taqwa. Tujuan utama dari puasa yaitu bagaimana seseorang itu menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia melaksanakan perintah Allah di atas ilmu karena mengharapkan pahala di sisinya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakwaan tanpa amalan. Tidak ada ketakwaan tanpa disertai amalan. Ya. Makanya dikatakan at-taqwa ta'amalun bitu'atillah, amal. Suatu perbuatan dia. Jadi tidak ada ketakwaan tanpa amalan. Dan juga tidak ada amalan tanpa disertai dengan nur minallah, disertai dengan ilmu dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, tidaklah disebut takwa tanpa disertai dengan amalan. Amalan mesti, ketakwaan mesti membuahkan amalan. Dan tidak dikatakan amalan tanpa disertai dengan ilmu al-ittiba. Jadi ini satu amalan ya. Ini amalan soleh, maksudnya mesti harus di atas ilmu, harus di atas ittiba. Jadi kalau ada ilmu kemudian diamalkan, dihasillah satu ketakwaan. Tetapi ingat, ketakwaan ini ya, tidak akan bermanfaat tanpa keikhlasan di dalam mengamalkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini takwa yaitu amalun bi ta'atillah ala nurin minallah roja'a thawabih. Mengamalkan suatu ketaatan di atas ilmu, di atas ittiba, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakwaan itu yaitu amalan yang dibangun di atas ilmu dan harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala supaya bermanfaat amalan tersebut. Bukan untuk dikatakan ya, si fulan masyaallah ahli ibadah ya, beramal ini, beramal itu. Tidak, tidak ingin dikatakan itu. Atau Masya Allah fulan meninggalkan maksiat kepada Allah. Masya Allah fulan menghindari maksiat. Masya Allah fulan meninggalkan riba. Masya Allah fulan warok sekali, hati-hati dalam masalah dunia. Bukan untuk dikatakan itu. Ya. Tapi dia melakukan amalan taat, meninggalkan maksiat di atas ilmu, di atas al-ittiba, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut terhadap adab Allah. Itulah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini at-taqwa. Jadi bukan untuk dikatakan dia itu Masya Allah meninggalkan maksiat. Ya. Dia meninggalkan maksiat, betul-betul dia itu Masya Allah di atas ilmu. Sudah mempelajari secara ilmunya. Masya Allah itu sesuatu yang diharamkan, ya, ditinggalkan oleh dia. Ya. Bukan itu semata. Ya. Tapi harus ya, harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena meninggalkan maksiat ya, itu membutuhkan untuk mengetahui maksiat. Harus tahu pertama ya, mana amalan maksiat. Kemudian dia tinggalkan. Dan meninggalkannya harus karena memiliki rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taib. Bukan untuk ingin dipuji ya. Kadang orang Masya Allah si fulan meninggalkan maksiat, si fulan melakukan ibadah ini, ibadah itu ya. Karena ingin mendapatkan pujiannya. Barang siapa yang dia berupaya terus melakukan ketaatan di atas ilmu. Ikhlas karena Allah, meninggalkan maksiat di atas ilmu, ikhlas karena Allah. Ya. Mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya. Meninggalkan larangannya karena takut adab Allah ya. Meninggalkannya pun juga karena ikhlas ya, bukan untuk dikatakan dia itu Masya Allah meninggalkan maksiat, Masya Allah dia itu orang yang warok dan yang lain-lainnya ya. Barang siapa yang melakukan ini semuanya di atas ketakwaan ya, sebagaimana definisi tersebut ya, maka sungguh dia menjadi orang yang beruntung ya. Nah, ini at-taqwa. Ingat amalan taat ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah memiliki keutamaan ya. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan, Allah lipat gandakannya. Terkhusus masalah puasa ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu ya. Setiap amalan manusia untuk dia ya. Al-hasanatu bi asri amsalihha ya. Satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia ini akan dibalas 10 kali lipat ya. Ila sab'ini atid'sin. Sampai Allah lipat gandakan pahala satu kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, hakku ya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya, aku sendiri yang langsung membalasnya. Ini menunjukkan besarnya pahala puasa, tidak ada kadar ukurannya. Kalau amalan-amalan yang lainnya itu ditentukan kadarnya 10, 100, mungkin sampai 700, ada kadarnya, ada ukurannya. Tetapi puasa Allah katakan, fa innahu li, sungguhnya puasa itu hak aku, milik aku yang akan membalasnya, aku, kata Allah. Kalau Allah yang membalasnya tentu jelas. Dinisbahkan langsung kepada Allah di sini ya. Maka jelas pahalanya tidak ada batasannya, tanpa hisab, tanpa hitungan, karena terlalu besarnya pahala puasa tersebut. Ini keutamaan puasa. Taib. Kemudian kalau kita tahu bahwasanya puasa itu ya akan mewujudkan ketakwaan, maka yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu masalah kita berpuasa di bulan Ramadan ini ya. Yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi orang yang bertakwa nanti dengan berpuasa ini di bulan Ramadan, agar kita selesai dalam bulan Ramadan betul-betul kita menjadi orang yang bertakwa ya. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam puasa yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama, yaitu puasa Ramadan yang kita lakukan ini hendaklah diyakini tentang kewajibannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berpuasa nanti, yakini bahwasanya saya berpuasa ini karena Allah yang wajibkan. Allah yang mewajibkan. Iman kita harus demikian. Mengimani ini adalah kewajiban dari Allah. Sehingga siapapun yang melarang, jangan diikutin. Ya. Akan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kecuali memang udur. Ya. Jangan sampai puasa itu ya, dibatalkan tanpa udur yang syar'i. Karena ini kewajiban puasa, Allah yang mewajibkannya, yang menciptakan kita. Harus mengimani yang seperti itu. Jangan bermudah-mudahan kita gara-gara ini, ya dah, gak puasa, gampanglah nantilah. Kecuali yang mendapatkan izin dari syariat ini. Ya. Subhanallah, sebagian ikhwah, na'udzubillah min dalik, karena untuk mendapatkan dunia, dia korbankan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Padahal kalau kita lihat salafus saleh, justru nanti di bulan Ramadan, di bulan-bulan Ramadan itu mereka meninggalkan dunia kebanyakannya. Mereka duduk di masjid, ya. Sibuk ibadah di masjid. Ya. Ini ikhwan yang perlu kita perhatikan nanti ya. Insya Allah nanti akan kita bahas ya, sekelumit tentang bagaimana salafus saleh ini ya, menggunakan waktu mereka dalam bulan Ramadan, ya. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang ada dalam setahun ini. Bulan yang dimudahkan seorang untuk berbuat kebaikan. Bulan yang dimudahkan seorang untuk meninggalkan maksiat. Bulan yang penuh ampunan. Yang pintu-pintu jannah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang tertutup. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang terbuka. Dan syayatin, marodatus syayatin, syaitan yang amat kuat gangguannya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya. Bulan yang demikian ini barokahnya. Ya. Ada orang yang tidak bisa memanfaatkan di bulan Ramadan ini ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, maka celakalah dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Rasulullah naik mimbar mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kemudian Rasulullah mengatakan, telah datang kepadaku Jibril. Dan mengatakan kepadaku, celakalah seseorang. Ada tiga hal ya. Tidak saya sebutkan semuanya, ini saya secara ringkas ya. Yaitu yang pertama, orang yang disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berselawat kepadanya. Qul amin, kata malaikat Jibril. Ucapkan amin, maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini ya. Seorang yang masuk di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu meninggalkan dia dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang tersebut. Qul amin. Ucapkanlah amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Dan yang ketiga, yaitu seorang yang mendapati kedua orang tuanya ya, atau salah satu dari keduanya hidup bersama mereka ya, yang di situ peluang untuk mendapatkan amalan besar, amalan baik itu amat besar ya. Jannah ya. Di bawah telapak kaki orang tua ya. Istilahnya yaitu ketaatan kepada orang tua itu amat besar pahalanya ya. Bisa memasukkan seorang ke dalam jannah Allah ya. Tetapi seorang ini mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi subhanallah, kedua orang tuanya tersebut tidak bisa memasukkan anak itu ke dalam jannah karena durhaka kepada orang tua. Kul amin, ucapkanlah amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Ini tiga hal. Salah satunya yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, subhanallah, dia tidak bisa mengambil manfaat di bulan Ramadan tersebut ya. Habis waktunya untuk sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjaga puasanya ya. Sehingga orang tersebut didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia dan Rasul adalah manusia yang paling mulia, dua makhluk Allah yang paling mulia. Mengaminkan orang yang masuk di bulan Ramadan kemudian Ramadan meninggalkan dia dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik di bulan Ramadan. Jadi hendaklah kita berpuasa di bulan Ramadan dengan keyakinan bahwasanya itu diwajibkan oleh Allah. Allah yang mewajibkan. Kalau Allah yang mewajibkan, hendaklah kita ini laksanakan kewajiban Allah tersebut. Curahkan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Jangan sebaliknya, bermudah-mudahan, jangan. Itu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melakukan puasa tersebut mengharapkan pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, perhatikan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia beriman, beriman tentang wajibnya bulan Ramadan, iman dia ya, sehingga dia berpuasa karena yakin ya, imannya meyakini ini suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ya. Barang siapa yang berpuasa ya, dalam keadaan dia itu imanan ya, ikhlas dia yang melakukan, yang menyuruh, memerintahkan berpuasa itu adalah Allah ya. Allah yang mewajibkan puasa tersebut ya. Imanan wahtisaban ya. Perhatian yang kedua, ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman, mengimani tentang kewajiban puasa tersebut dan mengharapkan pahala ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bukan ingin disebut orang ahli ibadah ya, atau ingin disebut yang lain-lainnya, atau ingin dilihat oleh manusia, tidak. Tapi karena mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman demikian ini, barang siapa berpuasa dalam keadaan iman wahtisaban ya, iman meyakini itu kewajiban dari Allah dan ihtisaban mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ufiro lahu ma taqaddam, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosanya yang telah lalu ya. Ini tanda kebahagiaan seseorang ya. Yaitu tanda kebahagiaan seorang jika dia diampuni dosa-dosanya ya. Di antara tanda kebahagiaan seorang yaitu jika diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu tidak diampuni dosanya, padahal manusia ini sering berbuat salah, sering berbuat dosa, dan tidak diampuni dosanya, subhanallah, sengsara dia, diadab oleh Allah ya, karena tidak diampuni. Ini tanda kebahagiaan seorang ya. Yaitu akan diampuni dosanya yang telah lalu ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini yang harus kita perhatikan supaya puasa kita nanti yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut, ya, ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya, ya, puasa-puasa sunnah, ya, hendaklah dilakukan yang demikian ini, ya, imanan wahtisaban. Yang kedua, supaya kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini nanti akan melahirkan ketakwaan, ya, pada diri kita, yaitu istinab al-muharramat, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa, kita berupaya untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan yang haram itu, ya, tidak terikat di bulan Ramadan saja. Meninggalkan sesuatu yang haram tidak terikat di bulan Ramadan saja. Bahkan itu wajib bagi hamba di bulan-bulan yang lainnya. Di waktu-waktu yang lainnya. Ya. Di siang hari ataupun di malam hari. Hendaklah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, perkaranya akan semakin dahsyat jika dilakukan di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keutamaan. Karena keutamaan bulan Ramadan, kedudukan bulan Ramadan. Ingat, ikhwah, perkara yang haram itu tidak terikat dengan waktu. Kapan saja enggak boleh dilakukan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keutamaan. Karena perkaranya lebih dahsyat, ya, ketika perkara yang haram itu dilakukan di bulan yang penuh barokah ini, ya. Sebagaimana kebaikan, ya, ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan. Diperbanyak pahalanya. Demikian juga dosa yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Besar dosa tersebut. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya atau waktu-waktu yang lainnya. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan huwa afdalu ashuril am. Fahuwa syahrul maghfiratin wa rahmatin wa itkin minan nar. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling afdal dalam setahun ini, ya. Bulan-bulan dalam setahun itu yang paling afdol adalah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah wa rahmah wa itqin minan nar. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan pembebasan dari azab an-nar. Apabila bulan tersebut memiliki keutamaan, maka akan dilipat gandakan kebaikan yang dilakukan di bulan tersebut. Pahalanya akan besar jika dilakukan di bulan yang penuh keutamaan tersebut. Demikian juga dosa yang dilakukan di bulan Ramadan juga didahsyatkannya, diberatkan ikopnya, ya. Maka satu keburukan di bulan Ramadan itu lebih besar dosanya daripada keburukan di bulan yang lainnya atau di waktu yang lainnya. Sebagaimana satu ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya lebih besar, lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan yang dilakukan di selain bulan Ramadan tersebut. Oleh karena kedudukan inilah ya, bulan Ramadan ya, yang memiliki kedudukan yang seperti ini, yang begitu besar pahala yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dan akan didahsyatkan adab yang bagi orang-orang yang melakukan dosa ya, maka hendaklah kita betul-betul memenuhi bulan Ramadan ini dengan amalan soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketaatan yang dilakukannya akan dilipat gandakan karena keutamaannya, keutamaan bulan Ramadan tersebut. Demikian juga dosa maksiat yang terjadi di bulan Ramadan akan didahsyatkan, bahkan lebih besar dosanya dibanding yang lainnya. Jadi bulan Ramadan adalah kita berupaya untuk menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyiamu junnah fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Ini perhatikan ya. Kita ketika berpuasa di bulan Ramadan diperhatikan hendaklah kita menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan sejauh-jauhnya. Jangan didekati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng ya. Jinnah itu asalnya tameng, ketika orang bertempur ya, ada tamengnya ya. Sehingga ketika ada tombak atau panah, tang, gak mengenai tubuh dia ya. Tameng, yakni tameng dari an-nar ya. Yaitu tameng dia dari dari syahwat ya. Seorang yang berpuasa itu akan tertahan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tertahan untuk melakukan syahwat-syahwatnya, memenuhi atau melampiaskan syahwat-syahwatnya. Ya. Di dunia dia, orang berpuasa demikian keadaannya ya. Dia harus menjadikan dirinya ini puasanya itu sebagai tameng dari syahwat-syahwatnya, dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti puasa itu akan sebagai tameng dia untuk disentuh oleh an-nar. Memang an-nar diliputi dengan syahwat. Perhatikan ya. Neraka itu diliputi dengan syahwat sehingga orang berusaha untuk mendekatinya, mendekati an-nar tersebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Oleh karena itu, hendaklah kita jauhi maksiat ya. Tinggalkan maksiat. Puasa yang kita lakukan supaya kita betul-betul nanti menjadi orang yang bertakwa harus meninggalkan yang haram. Ya. Harus meninggalkan yang haram ya. Karena Rasulullah mengatakan asyamu junnah. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Perhatikan. Siam itu junnah, tameng dia. untuk terjatuh kepada syahwat-syahwatnya, ya, melampiaskan hawa nafsu, hawa nafsunya, ya, sehingga terjatuh kepada yang haram. Dia tertahan dari yang haram. Apa yang menahan dia? Yaitu saum ini, saum yang dia lakukan itu, ya. Rasulullah mengatakan, oleh karena itu, apabila pada hari, ya, seseorang itu berpuasa, fala yarfus, tidak boleh dia mengucapkan kata-kata fahish, kata-kata keji. Tidak boleh. Kata-kata jorok, keji, tidak boleh. Wala yaskhab, tidak boleh dia berteriak-teriak atau mengucapkan kata-kata yang mengandung permusuhan. Ya, ini mengandung permusuhan, yaskhab, ya. Kemudian dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insabahu ahadun aw qatalahu falyakul innim ru'um sha'in. Jika ada seorang yang mencaci maki dia, orang yang berpuasa ini, ya, atau mengajak dia kelahi, ya, dia mengatakan innim ru'um sha'in. Sungguhnya aku sedang berpuasa, ya. Aku tidak bisa membalas cacianmu, ya. Gak bisa, karena aku puasa. Gak bisa aku membalas caci makian kamu itu. Walaupun sakit hati aku, tetap aku gak bisa, ya. Diajak kelahi, ya. Diajak untuk bermusuhan. Maaf saja, aku gak bisa membalasnya, ya. Bukan karena dia terlemah, ya. Tidak bisa membalas cacian seseorang, bukan, ya. Walaupun punya kekuatan dia untuk mencaci maki, tidak dilakukan. Apa sebabnya? Karena puasa itu yang menghalangi dia. Puasa itu yang menghalangi dia. Ketika dia diajak untuk berkelahi misalkannya, dia tidak dibalas itu, ya. Bukan karena penakut, pengecut, tidak. Karena puasa itu, puasa yang menghalangi dia, ya. Menahan dia, ya. Karena itu sebagai tameng dia untuk terjatuh kepada yang haram nantinya, ya. Biasanya kalau orang dicaci maki, dia balas caci maki, ya. Nanti berlebihan biasanya, ya. Itu sifat manusia, ya. Sehingga orang berpuasa ini ketika dicaci maki, sabar dia, ya. Sabar. Ditahan, jiwa tahan, walaupun dia punya kemampuan untuk mencaci maki, apalagi ya yang mencaci maki ini orang yang lemah, ya. Bisa dia, tapi dia sengaja enggak bisa. Sengaja tidak membalas caci makian tersebut. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan itu. Puasa itulah yang mencegah dia untuk membalas keburukan tersebut, ya. Sehingga ikhwah, orang yang berpuasa seharusnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari yang haram. Bahkan perkara yang mubah, yang seperti itu, caci maki, boleh seharusnya membalas caci makian yang setimpal, ya. Tapi tidak dilakukan, ya. Karena khawatir nanti akan terjatuh kepada yang haram, ya. Ditahan, ya. Karena puasa, lagi puasa dia, ya. Inilah puasa yang akan mendatangkan ketakwaan kepada seorang, yaitu jika puasa tersebut mencegah dirinya dari perkara yang haram. Jadi yang wajib bagi seorang muslim, dia menjaga puasanya tersebut, ya, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Karena tujuan puasa itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, serta memerangi jiwa ini untuk menyelisih hawa nafsunya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan membiasakan jiwanya untuk bersabar, ya, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. bukan maksud puasa itu sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak, bukan itu, ya. Tetapi tujuannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ya. Karena Rasulullah bersabda, "As-siyam junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'um shaim." Puasa itu adalah junnah, taming, yang menghalangi seorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi seorang untuk masuk ke dalam an-nar, ya. Itulah puasa tameng dia, ya. Oleh karena itu, jika seorang itu di hari dia berpuasa, tidak boleh mengatakan kata-kata yang keji, tidak boleh berteriak-teriak atau mengucapkan kata-kata yang mengandung permusuhan. Jika dia dicaci maki atau diajak untuk kelahi, maka dia mengatakan, "Sungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Puasa itu yang mencegah dirinya dari perkara-perkara tersebut, ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, ucapan dusta, dan bahkan dia mengamalkannya, dan melakukan kejahilan, perbuatan-perbuatan yang tidak di atas ilmu, ya, maka Allah tidak ada kebutuhan kepada orang tersebut yang meninggalkan makanan dan minumannya, ya. Tidak butuh terhadap puasanya orang tersebut, ya, yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ya. Ya. Bahkan melakukan kejahilannya. Allah enggak butuh pada orang yang demikian ini. Walaupun dia itu berpuasa, meninggalkan makanan dan minumannya. Enggak butuh, ya. Dari dalil-dalil ini diketahui bahwasanya yang wajib bagi orang yang berpuasa yaitu waspada dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hendaklah dia berupaya untuk menjaga segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala akan dia dapatkan dan akan terbebaskan dari an-nar dan akan diterima puasanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika orang tersebut meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, ya. Diharapkan puasa kita demikian, ya, sehingga akan melahirkan ketakwaan, ya. Jangan sampai kita cuma berpuasa hanya sekedar, ya, menahan lapar, menahan minum dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang berikutnya, supaya puasa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang bertakwa, yaitu menggunakan waktu-waktu yang ada ini dalam melakukan ibadah yang beraneka ragam. Banyak ibadah-ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang disyaratkan itu, ya, ya. Gunakanlah waktu, ya, untuk melakukan macam-macam ibadah yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpuasa, bagaimana waktu-waktu kita ini habis digunakan untuk ibadah, ya. Habis digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang beriman, yang dia bersemangat, ya, bersemangat kuat agar amalannya itu diterima, ya. Orang beriman yang dia ini cerdas, ya, dia akan menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan. Orang yang beriman demikian ya. Yang dia berusaha bagaimana amalannya ini diterima oleh Allah. Orang yang beriman yang dia ini cerdas dia ya. Masya Allah ya, cerdas dia. Orang yang beriman yang cerdas ini ya, dia akan menggunakan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Terkhusus di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan dia berupaya untuk membaca Al-Quran. Ya. Mungkin capek, sudah jenuh mungkin ya, baca Al-Quran. Dia berpindah ya, kepada amalan yang lainnya. Melakukan sholat-sholat yang sunnah. Bisa juga banyak macam-macam ibadah. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dan lagi punya ya, harta, sebagian harta. Ada orang yang butuh, dia kasih orang yang butuh ini. Subhanallah. Ya. Dia juga bisa melakukan amalan terlalu banyak. Memberikan makan atau memberikan makan orang yang berbuka puasa. Bisa melakukan qiyamu Ramadan ya. Malam-malam harinya itu ya, digunakan untuk sholat ya, dihidupkan malamnya ya. Dan setiap ibadah apa saja orang yang beriman yang cerdas ini, dia berusaha untuk memiliki andil di situ ya. Memiliki saham, memiliki bagiannya dan memiliki manfaat di situ ya. Tentunya orang yang beriman yang cerdas ini dia akan mendahulukan yang paling afdol daripada yang afdol lainnya. Ya. Kalau ada yang pahalanya lebih besar dia dahulukan. Baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Dia bersungguh-sungguh memanfaatkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang amalan ibadah yang paling afdol seorang itu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim, baik tilawatan wa hifdzan ya, wa fahman wa tafsiran wa amalan ya, imtithalan ya. Amalan yang paling afdol yaitu seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Qur'an ini. Baik itu membacanya ya, menghafalnya, memahaminya ya, mengamalkannya ya, sibuk dengan Al-Qur'an ya. Terkhusus di bulan Ramadan. Terkhusus di bulan Ramadan. Yani Al-Quran. Kita perhatikan salafun shaleh. Luar biasa perhatiannya terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai sebagian mereka meninggalkan untuk menyampaikan hadis dan sibuk di dalam Al-Quran. Imam Syafi'i. Masya Allah ya, membaca Al-Quran 2 kali khatam sehari, sebulan 60 kali khatam. Ya. Di bulan Ramadan dikhususkan tentang Al-Quran ini ya, karena itu takarrub yang paling afdol ya, yaitu seorang bertakarrub ya dengan Al-Quran ini kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu membacanya, menghafalkannya ataupun mengamalkannya ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ya. Dan seseorang hendaklah tidak menyanyiakan waktunya ya. Tidak menyanyiakan waktunya. Tidaklah dia itu menghargai waktunya. Tidak menyanyiakannya. Walaupun sedikit dari waktunya. Tidak disia-siakan. Walaupun sedikit dari waktunya. Dimanfaatkan dengan baik. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendahulukan yang paling afdol, kemudian yang afdol setelah itu, baik dalam ucapan ataupun perbuatannya. Ini orang yang berpuasa, hendaklah dia memanfaatkan waktunya dengan baik untuk ibadah kepada Allah. Ya. Banyak bentuk ibadah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan. Dan Rasulullah lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan memang Masya Allah. Lebih dermawan lagi. Oleh karena itu, hendaklah kita di bulan Ramadan ini penuhi dengan ibadah. Habiskan waktu kita untuk ibadah. Ibadah yang ini, pindah yang ini, pindah yang lainnya. Penuh dengan ibadah terus. Bersedekah. Punya kemampuan kita bersedekah, bersedekah membantu yang tidak mampu, ya. Terus, ya. Memberi makan yang orang-orang yang berpuasa, ya. Apa saja dari bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, ya. Perbanyak sholat, perbanyak qiraatul Quran, terus demikian, ya. Sibukkan dengan ibadah, ya. Jangan terlalu sibuk dengan dunia di bulan Ramadan, ya. Ini menyelisih salafun as-salih, ya. Ini menyelisih salafun as-salih, ya. Perhatikan salafun as-salih, mereka ini luar biasa. Ketika datang bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Hurairah dan juga para sahabat yang lainnya, ketika sudah datang bulan Ramadan, mereka duduk di masjid. Jalasu fil masjid. Mereka duduk di masjid. Ibadah pada Allah. Sudah terfokus. Terkhusus di 10 hari yang terakhir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika 10 hari terakhir, Rasulullah lebih semangat ibadahnya, membangunkan keluarganya di malam hari untuk qiyamul lail, ya. Ini Rasul, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf, ya. Iktikaf sudah di masjid, sudah, ya. Enggak keluar kecuali udzur yang syar'i. Memang full untuk ibadah sudah. Karena itu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau orang itu di 10 hari yang terakhir dia tuh betul-betul semangat ibadah, mesti mendapatkan Lailatul Qadar. Mesti itu sudah. Gak perlu cari tanggal berapa, tanggal berapa, gak perlu sudah. Fokuskan 10 hari yang terakhir itu misalkan untuk itikaf. Tapi hukumnya sunnah lah, ya. Bukan wajib. Jangan sampai itikaf kemudian meninggalkan kewajiban yang lainnya. Jangan. Kalau ada kesempatan, itikaflah. Konsentrasi kita untuk ibadah pada Allah di 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Ya. Karena di situ ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita melakukan ibadah selama 1000 bulan berat, ikhwan. Berat. Ya. Melakukan ibadah selama 1000 bulan berat, ya. Itu akan didapati jika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga salafun as-salih memburu Lailatul Qadar. Ya. Memburu. Ya. Tapi kita subhanallah kaum muslimin. Ya Allah. Ya. Ketika 10 terakhir ini. Karena itu ntar lagi hari raya. Sibuk dengan dunia. Ya. Persiapan makannya. Ya. Pakaiannya. Ya. Sibuk nyari kerja untuk pakaian anak-anaknya. Istrinya sibuk ini. Subhanallah. Sehingga terlewat Lailatul Qadar tersebut. Ya. Padahal kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini yang bisa kita sampaikan, supaya puasa kita nanti betul-betul menjadi kita ini orang yang bertakwa, yaitu al-muhafadhu ala siyamih, ya. Menjaga puasanya, ya. Bagaimana kita bisa menjaga puasa kita ini. Ya. Sekali lagi, puasa itu bukanlah puasa atau menahan dari makan dan minum saja. Ya. tapi yang difahami dari puasa lebih dari itu, ya. Bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi menahan segala sesuatu yang membuat seorang itu rusak, ya. Seorang yang berpuasa itu rusak atau berkurang pahalanya, ya. Jangan sampai rusak puasanya, jangan sampai pahalanya berkurang, ya. Itu yang harus dijaga, ya. Dia harus menjaga, bahkan dia harus menjaga yang menyebabkan puasanya atau ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada qaulaz-zur wal amal bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya dan melakukan kejahilan, ya, maka Allah tidak ada kebutuhan kepada orang tersebut untuk meninggalkan makanan dan minumannya, ya. Jadi maksud, ya, disyaratkannya puasa itu, ya, bukan menahan jiwa ini dari lapar dan dahaga saja, ya. Bahkan dia harus mematahkan syahwatnya, ya, menundukkan jiwanya yang senantiasa menyuruh kepada yang jelek, yang buruk ini, itu dipatahkan, ditundukkan, sehingga menjadi jiwa yang tenang, ya. Ini dilakukan dengan puasa, ya. Bisa menundukkan hal tersebut, menundukkan syahwat-syahwatnya ini, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, ya. Wal ikhwah rahimani rahimah jami'an, ya. Maka saya ingatkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia itu beriman, ya, dan mengharapkan beriman tentang wajibnya puasa dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia itu betul-betul berusaha untuk menjauhi sebab-sebab batalnya puasa dia, bahkan berkurangnya pahala puasanya, ya, dan dia sibuk menyibukkan waktunya, memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, menegakkan malam-malamnya, ya, dengan qiyamul lail dan yang lain-lainnya, ya, ya, maka diharapkan dengan demikian akan terwujudlah ketakwaan tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima, ya, amalan-amalan ini dengan takwa. Allah mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa, ya. Wasyaki man hurima fihi rahmatullah. Orang yang merugi, yang celaka, yang binasa adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan rahmatnya, ya. Kalau di bulan Ramadan seorang tidak bisa, ya, melatih dirinya untuk bertakwa, bagaimana di bulan-bulan yang lainnya, ya, yang di bulan Ramadan penuh barokah, ya, dimudahkan seorang untuk melakukan kebaikan, diperkecil, ya, kejelekan itu, ya. Di bulan Ramadan kecil sekali kejelekan itu dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau seorang di bulan Ramadan tidak bisa dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, ya. Bagaimana di bulan-bulan yang lainnya, yang syaitan-syaitan dari kalangan yang gangguannya dahsyat itu merajalela, ya, untuk mengganggu manusia ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.